Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang kemarin kita bahas, kita sudah sampai di halaman 51. Malam ini kita lanjutkan di halaman 52. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'ammalil mithala lismil fa'ilil masuki minal fi'lil mudha'afi thumma akmilin naqisa. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il mudha'af, kemudian sempurnakanlah yang kosong. Perhatikan contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il mudha'af lalu sempurnakan yang kosong. Fi'il mudha'af itu fi'il yang ain kalimah dan lam kalimahnya dari huruf yang sama. Barakallahu fikum. Contohnya di situ hajja, isim fa'ilnya hajun, asalnya hajijun. Hajja, kalau kita tasrif lengkap, hajja yahujju. Kemudian hajatan hajun mahjujun. Hujjah, lata hujjah, mahajun, mahajun. Tarakulifikum. Hajjah asalnya hajaja dari wazan fa'ala. Yahujju, yaf'ulu. Yahujju dari wazan yaf'ulu. Hajun asalnya hajijun dari wazan fa'ilun. Artinya haji atau berhaji. Silakan yang mau menjawab berikutnya. Donna sekarang. Donna asluhu doninun. Ulang. Donna isim fa'ilnya donun. Donna isim fa'ilnya donun. Ya. Asluhu doninun. Doninun. Seperti haja asluhu hajun gitu ya. Marro isim fa'ilnya marun, asalnya marirun. Marro isim fa'ilnya marun, asalnya marirun. Siapa lagi? Dolla isim fa'ilnya bolun, aslinya dalilun. Kemudian dalla isim fa'ilnya dalun, asluhu dalilun. Dhanna apa artinya dhanna? Menyangka. Marra melewati, dhalla sesat, dalla menunjukkan. Dala ya dulu menunjukkan. Barakallahu fikum. Di situ pada isim fa'il terjadi idgham ya. Hajun asalnya hajijun, donun doninun, marun marirun, dhalla dhalilun, dalla dalilun. Terjadi idgham. Kenapa? Karena bertemunya dua huruf yang sama. Yang memenuhi syarat untuk idgham, yang memenuhi syarat untuk idgham. Nah, di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif disebutkan tentang pembahasan syarat-syarat isim atau syarat-syarat kata di idgham. Ada di situ syarat-syaratnya. Nah, ada beberapa syarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka terjadilah idgham. Karena idgham itu ada yang idgham wajib, ada yang jais, ada juga yang mumtani', yang tidak bisa diidgham. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dua, satu kata tertemu dua huruf yang sama, maka bisa jadi wajib idgham, bisa juga boleh, bisa juga mumtani' atau enggak boleh idgham. Nah, disebutkan syarat-syaratnya di kitab tersebut. Maksudnya di kitab yang lain juga ada, cuman yang lebih dekat untuk kita lihat kitab Al-Mumti'. Nah, dikarenakan rata-rata dari antum pada memiliki. Nah, yang kelima, ta'amalil mithal, ya, nomor lima, ta'amalil mithal lismil fa'ilil masuki minal fi'lil ajwafil wawi. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il ajwab, yang dia itu berupa huruf wawu. Nah, fi'il ajwab itu fi'il yang ain kalimanya berupa huruf ilat. Nah, seperti qala, seperti soma, ziaro, nama, nam, khofa, dan lain sebagainya. Nam, yang ajwab ini hurufnya berupa wawu. Nah, kenapa? Karena di sana ada juga ajwab yang huruf ilatnya berupa ya. Berupa ya, seperti kala. Huruf ilatnya berupa ya, itu kala yakilu. Nam, seperti juga sala yasilu, saro yasiru. Nah, itu huruf ilatnya berupa ya. Nah, kalau ini yang mau kita bahas, yang huruf ilatnya berupa wawu. Artinya apa? Artinya asalnya itu wawu. Asal huruf ilat adalah wawu. 6. Fuma akmilin naqisa, lalu setelah itu sempurnakanlah yang kurang. Nah, contohnya qala yaqulu qailun asluhu qawilun. 6. Qala yaqulu. Asalnya apa? Qala qawala. Yaqulu asalnya yaqbulu. Qailun asalnya qawilun. Jadi asalnya qawala yaqbulu qawilun. Lalu terjadi ilal pada fi'il madi. Qawala menjadi qawala. Yaqulu menjadi yaqulu. Qailun qawilun menjadi qailun. Naam. Barakallahu fikum. Ini ajwab yang berupa wawu, ya. Asalnya wawu, asal alif adalah wawu. Lanjutkan. Ya, Abu Amir. Naam. Zaro yazuru zairun asluhu zawirun. Ahsanta. Ya, berikutnya. Apa artinya zaro? Mengunjungi. Mengunjungi. Naam. Mengunjungi. Lanjutkan. Soma yasumu soimun asluhu sawimun. Naam, ahsanta. So artinya puasa, ya. Puasa. Soma yasumu soimun asluhu sawimun. Ya, berikutnya. Nama yanamu naimun asluhu nawimun. Naam, asluhu nawimun. Disebutan dalam kurung ainuhu wawun wa tadharu fil masdari naum. Ainnya itu berupa huruf wawu, dan wawu ini nampak pada masdar, kelihatan pada masdar, yaitu naumun. Artinya kalau kita tasrif, nama yanamu nauman. Di situ masdarnya keluar apa? Huruf wawu, menunjukkan asal alif adalah wawu. Nah, jadi ketika antum bingung, ini qala ini apa fi'il madinya? Qala ini apa fi'il mudhari'nya? Begitu juga ziaro dan soma. Antum kalau hafal masdarnya, nah dari situ antum mengerti bahwasanya apa? Dari masdar itulah kita bisa menentukan fi'il mudhari'nya adalah dibaca wawu. Seperti soma yasumu sauman, ziaro yazuru ziarotan. Nah, asalnya pak ziwarotan, asalnya ziwarotan, lalu berubah menjadi ziarotan. Nah, dilanjutkan. Nah, sebentar. Apa ilalnya pada qailun? Asalnya qawilun, apa ilalnya? Sempat disampaikan kapan, ya, tadi pagi, ya, Pak, ya. Ilalnya itu apa? wawu menempati ain kalimah pada isim fa'il. Wawu menempati ain kalimah pada isim fa'il. Ya, ya itu ya. Fa'ilun gitu kan? Wazannya apa? Fa'ilun, fa'ilun. Berarti wawunya berupa huruf, berupa apa wawu di sini? Menempati apa? Menempati ain. Fa'ilun, qawilun. Nah, ketika wawu menempati ain kalimah pada isim fa'il, yang fi'ilnya terjadi i'lal, yang fi'ilnya terjadi i'lal, maka dia berubah menjadi hamzah. Seperti qawilun menjadi qa'ilun. Kenapa? Karena fi'ilnya terjadi i'lal dari qala, dari qawala menjadi qala. Demikian juga zawirun menjadi zairun. Kenapa? Karena fi'ilnya terjadi i'lal, yaitu zawaro menjadi zaro. Demikian juga sawimun menjadi soimun. Kenapa? Karena terjadi i'lal pada fi'ilnya, yaitu sawama menjadi soma. Kalau pada fi'ilnya tidak terjadi i'lal, maka pada isim fa'il juga tidak terjadi i'lal. Seperti apa? Awiro. Nah, awiro. Apa isim fa'ilnya? Awirun. Awiro isim fa'ilnya adalah awirun. Nah, itu tidak terjadi i'lal di situ ya. 6. Barakallahu fikum. Seperti juga ayina. Ayina isim fa'ilnya ayinun. Ayinun. Awiro, awirun. Tidak terjadi ilal karena pada fi'il madinya juga tidak terjadi ilal. 6. Yang 6. Ta'amalil mithala lismil fa'ilil masuki minal fi'ilil ajwabil ya'i. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il ajwab ya'i, yang huruf ilatnya berupa wawu, berupa ya. Fi'il ajwab, fi'il yang ain kalimahnya huruf ilat, yang dia itu berupa ya. Di sini berupa ya. Kalau yang sebelumnya berupa wawu. Fuma akmilin naqisa, lalu setelah itu sempurnakanlah yang kosong. 6. Ba'a yabi'u, ba'i'un, asluhu bayi'un. Asluhu bayi'un. 6. Ba'a asalnya baya, baya'a. Yabi'u asalnya yabyi'u. Pada fi'il madhi dan mudhari' terjadi i'lal, maka pada isim fa'il juga terjadi i'lal. Bayi'un. Bayi'un menjadi ba'i'un. Nah, berarti apa i'lalnya? Ba'i'un. I'lalnya apa? I'lalnya huruf ilat yang berupa ya, baik ayah ataupun wawu, menempati isim fa'il. Huruf ilat berupa ya atau wawu menempati ain kalimah pada isim fa'il, yang pada fi'il madinya terjadi i'lal, maka dia berubah menjadi hamzah. Nah, itu ya. Lanjutkan. Gantian. Malayamilu ma'ilun. Nah, malayamilu ma'ilun. Asluhu? Mayilun. Mayilun. Mayilun. Naam, ahsanta. Artinya apa mala? Artinya miring atau condong. Condong, ya. Lanjutan. Saro yasiru sairun. Naam, saro yasiru sairun. Ahsanta. Asalnya apa? Asluhu sayirun. Iya. Apa artinya? Berjalan secara. Iya. Berjalan. Saro yasiru. Berjalan. Nah. Berikutnya. Asya ya'ishu. A'ishun. Asluhu a'ishun. Innam. Asya ya'ishu a isun, asluhu a yisun. Ahsanta. Apa artinya? Hidup. Hidup. Nam. Berikutnya. Salah yasilu sailun. Asluhu? Asluhu sailun. Sailun. Nam. Salah yasilu sailun. Nam. Di sana juga antum ada fiil yang isim fa'ilnya sailun. Fiil apa? Fiil apa madinya? Sa'ala. Naam. Sa'ala yas'alu sa'ilun. Sa'ilun kan? Ini juga sama. Sa'ala yasilu sa'ilun. Berarti untuk fi'il sa'ala dan sa'ala isim fa'ilnya sama, sa'ilun. Bedanya apa? Kalau sa'ilun pada sa'ala hamzahnya asli. Sa'ala bertanya ya, sa'ilun yang bertanya. Kalau sa'ala yasilu sa'ilun yang mengalir. Artinya mengalir. Berarti sa'il itu bisa diartikan penanya, bisa juga diartikan yang mengalir. Nah, kalau sa'il diartikan penanya berarti dari fi'il sa'ala. Kalau sa'il diartikan yang mengalir, berarti dari fi'il sala. Naam. Ahsantum. Lanjutan. Udah ya. Yang tujuh. Ta'amalil mithala lismil fa'ilil masuki minal fi'lin naqisil wawi thumma akmilin naqiso. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il naqis yang dia itu berupa wawu. Fi'il naqis itu apa? Fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat. Fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat, yaitu akhir kata pada fi'il dia itu berupa huruf ilat, ya. Huruf ilat itu apa? Wawu, alif atau ya, itu huruf ilat. Nah, ini di sini yang dia itu asalnya wawu, huruf ilatnya asalnya wawu. Fuma akmilin naqis, lalu sempurnakan yang kurang. Da'a. Nah, fi'il naqis bukan? Naqis. Kenapa? Karena lamnya berupa huruf ilat. Apa huruf ilatnya di situ? Da'a. Alif. Tadi dikatakan fi'il naqis yang huruf ilatnya wawu. Kok kenapa itu da'a huruf ilatnya alif? Apa jawabannya? Lihat kepada asalnya. Asalnya itu da'a itu bukan alif, asalnya itu wawu. Da'awa. Maka bicara fi'il naqis wawu ini dibicara dari sisi apa? Dari sisi asal. Asalnya wawu, alif itu adalah wawu. Sehingga ditulisnya berdiri. Kalau yang asalnya ya, nanti alifnya ditulis bengkok. Alifnya seperti ya, bentuknya bengkok. Itu ya. Nah, dan alif yang asalnya wawu ini akan nampak di fi'il mudhari. Bisa juga nampak di masdar. Da'a yad'u. Nah, keluar kan? Da'watan. Keluar enggak wawunya? Keluar. Da'a yad'u da'watan. Nah. Da'in. Nah, ini isim fa'ilnya. Da'in dalam kurung apa di situ? Ad-da'i. Apa maksudnya? Maksudnya ada ya yang tidak terlihat. Ada ya yang tidak terlihat pada da'in. Ya ini muncul ketika ada al. Ad-da'i. Ad-da'i ya itu. Sama dengan kita ngucap qodin. Disebut isim apa ini? Isim mangkus. Naam. Ahsantum. Asluhu da'iwun. Nah, asalnya adalah da'iwun. Berarti terjadi i'lal di situ. Da'iwun berubah menjadi da'in. Berubah menjadi da'in. Naam. Apa yang terjadi pada da'iwun? Wawu berubah menjadi ya, gitu ya. Wawu berubah menjadi ya. Apa i'lalnya? I'lalnya itu apa? Wawu berada di ujung sebelumnya kasroh, maka berubah menjadi ya. Wawu berada di ujung sebelumnya kasroh, maka berubah menjadi ya. I'lalnya. Baik di ujung di sini secara hakikat atau secara hukum. Secara hakikat seperti apa? Kita ucap ada'i atau dikasih ta' marbuto ada'iyatu. Itu berasal dari wawu juga. Nah. Lanjutan sekarang yang jawab. Naja yanju najin atau an-naji. Nah, an-naji. Asluhu Naiwun. Asluhu Jiun. Najiwun. Nah, asluhu Najiwun. Ahsanta. Selamat, iya. Lanjutan. Afa ya'fu. Ya, afa ya'fu. Afin. Ahsanta, afin. Asluhu Afiwun. Afiwun, nam. Artinya memaafkan. Memaafkan, iya. Iya, lanjutkan. Tala yatlu talin atau at-tali. Iya. Asluhu taliwun. Asluhu taliwun, nam. Tala yatlu talin atau at-tali, asluhu taliwun. Apa tadi ilalnya? Ilalnya apa tadi? Yaitu wawu atau wawu berada di ujung sebelumnya kasro, maka berubah menjadi ya. Nah, ilal ini kalaupun antum enggak paham enggak apa-apa, namun dari sekarang mulai disebut supaya ketika kita masuk kitab ilal, bab ilal, antum sudah mengerti dengan baik. Minimal antum sudah punya pembukaannya. Nah, sehingga enggak merasa berat ketika mencari ilal. Gitu ya. Nah, dan nanti akan otomatis antum hafal sendiri kalau di murja' seperti ini. Insyaallah gitu. Karena ada yang ingatkan. Ya, 8. Ta'amalil mithala lismil fa'ilil masuki minal fi'lin naqisil ya'i. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbuat dari fi'il naqis yang huruf ilatnya berupa ya. Fuma akmilin naqisa, lalu sempurnakanlah yang kosong. 6. Berarti sekarang PL naqis yang asalnya adalah ya, huruf ilat itu asalnya ya. Contohnya di situ saqa yasqi. 6. Saqa berakhiran apa? Alif. Berarti fi'il naqis berakhiran alif atau ya di sini? Asalnya ya. Asalnya ya. Karena asalnya apa? Saqoya. Saqoya berubah menjadi saqo. Kemudian mudhari'nya yasqi. Yasqi. Isim fa'ilnya saqin. Saqin seperti kita mengucap qodin. Berarti kalau dikasih al ya-nya keluar menjadi as-saqi. As-saqi. 6. Ya, lanjutan. Sako artinya yang memberi minum. Ya, lanjutan. Hadza yahdi hadin. Ya, al-hadi. Aksanta artinya apa? Tunjuk. Memberi petunjuk. Hadza yahdi memberi petunjuk. 6. Zana yazni zanin azzani. Ya, artinya ya, berzina, artinya berzina. 6. Bana yabni banin albani. Iya. Bana yabni banin albani. Apa artinya? Artinya membangun. Membangun. Naam, aksantum. Baka yabki bakin albaki. Iya. Apa artinya? Menangis. Menangis. Naam. Nasia ya. Yansa nasin annasi. Artinya lupa. Lupa. Naam. Arti ini yang kita katakan menangis lupa itu arti masdar ya. Kalau diartikan nasia, dia telah lupa. Yansa dia sedang lupa. Nasin yang lupa. Itu kalau diartikan perkata sesuai dengan apa namanya? Nama-nama kata tersebut. Naam. 9. Suk asma al-fa'ilin. Suk asma al-fa'ilin minal af'alil atiyati. Wadhkur no'akul li fi'lin minha ala nahwit tali. Buatlah isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut dan sebutkan setiap jenis fi'il darinya berdasarkan berikut ini. Nah, lihat contohnya. Fi'ilnya hajja. Jenisnya mudha'af. Antum mudha'af ya. Isim fa'ilnya hajun. Asluhu hajijun. Nah, berarti antum menjawabnya gitu. Hajja fi'il mudha'af. Isim fa'ilnya hajun, asalnya hajijun. Nah, gitu cara jawab. Contoh ana misalkan mengatakan kataba. Fi'il sahih salim. Katibun, isim fa'ilnya katibun. Asalnya apa? Ya enggak usah kasih asal karena tetap sesuai dengan asalnya kan katibun. Atau ana bikin contoh radda. Radda, anak katakan itu fi'il mudha'af. Mudha'af ya. Radun, asalnya radidun. Nah itu, ya, begitu cara jawab. Ya, silakan dijawab. Jalasa. Jalasa fi'il sahih. Fi'il sahih salim. Fi'il sahih salim. Iya. Ismil fa'il jalisun. Asli enggak ada. Iya, tidak ada asalnya karena sudah asal. Itu sudah asal. 6. Berikutnya. Akala fi'il sahih mahmuz. Isim fa'il kailun. Asluhu dada. Fi'il sahih mahmuz. Kalau itu mahmuz. Akala itu mahmuz. Fi'il sahih terbagi berapa? 3 ya. Pertama salim, kedua mahmuz, ketiga mudha'af. Kalau mahmus itu fi'il sohe yang ada hamzanya, baik hamzanya di tengah, di awal ataupun di akhir. Baik hamzanya di awal seperti akala, atau di tengah seperti sa'ala, atau di akhir seperti koro'a. Semuanya disebut fi'il mahmus, ya, mahmus itu. Nam, iya. Akilun berarti akala fi'il sohi mahmus. Akilun, iya. Lanjutan. Sa'ala nau'uhu mahmus. Iya, mahmus. Isim fa'ilnya sa'ilun. Iya, ahsantum. Berikutnya. Fi'lu qara'a nau'u mahmus lam. Nah, mahmus, mahmus lam. Ya, bisa ditambah mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam untuk menunjukkan tempat hamzanya. Apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya qari'un. Qari'un. Naam, ahsantum. Ya, berikutnya. Waqafa nau'uhu misal. Naam, nau'uhu misal atau naki apa mu'tal misal. Kalau sohi lawannya mu'tal. Sohi salim, sohi mahmus atau sohi mudha'af. Kalau mu'tal kita katakan mu'tal misal, mu'tal ajwab, mu'tal nakis, mu'tal lafif mafruq atau mu'tal lafif makrun. Namun lebih singkat kita katakan salim, mahmus, mudha'af, misal, ajwab, nakis, lafif mafruq, lafif makrun. Itu lebih ringkas mengucap itu. Iya. Apa isim fa'il ya? Waqifun. Isim fa'il waqifun. Naam. Artinya? Artinya berdiri. Berdiri. Iya, jalasa duduk, akala makan, sa'ala bertanya, qara'a membaca, waqafa. Artinya apa? Berdiri. Berdiri. Naam. Lanjutan. Syakka mudhaf. Syakkun. Syakkun. Iya, ahsantum. Asluhu syakikun. Iya, ahsantum. Syakka fi'il mudha'af, asluhu isim fa'ilnya syakkun. Asluhu syakikun. Artinya ragu. Lanjutan. Taba nauhu mahmus ain, ismul fa'ilnya kalau mahmus hamzah itu bukan hamzah, itu alif. Taba itu alif bukan hamzah. Oh iya, berarti fi'il apa? Fi'il ajwab. Iya, fi'il ajwab. Ajwab, ahsantum. Fi'il ajwab ismul fi'il, isim fa'ilnya tabun. Ajwab, ajwab apa isim fa'ilnya? Seperti ngucap soma. Taubun. Ta'ibun. Iya. Ta'ibun. Ta'ibun. Nam seperti soma so'imun. Nah, itu. Oh. Ta'ibun. Ta'ibun. Asluhu ta. Ta'ibun. Sama. Ta'wibun. Ta'wibun. Asluhu ta'wibun. Seperti ngucap soma. Taba ya tubuh sama dengan soma ya sumu, gitu ya. Kalau yang ya seperti sala ya silu, nah, itu ya. Maka kita katakan asluhu sayilun, sayilun. Nah, itu. Jadi kalau pada fi'il mudhari' keluar wawu, isim fa'ilnya disebutkan wawu. Kalau pada fi'il mudhari' keluar ya, isim fa'ilnya keluarkan ya. Nah, berikutnya. Boba. Jenisnya fi'il ajwaf. Iya, isim fa'ilnya wa'ibun. Aslinya wa'ibun. Goba masdarnya goiban. Goib, ya, goib. Ilmu goib dari goba kan. Berarti apa itu? Masdarnya kalau keluar ya kan. Goibun. Goibun. Ilmu goib. Berarti masdarnya ada ya-nya di situ. Berarti apa mudhari'nya apa? Kita ucap goba ya gubu atau goba ya gibu? Goba ya gubu. Goba ya gibu. Apa isim isim fa'ilnya? Goyibun. Goyibun. Nah, itu di antara faedah kita mengetahui asal alif, tujuannya apa? Ketika kita mengucap mudhari', keluarkan mudoreknya. Maksudnya keluarkan hurufnya, huruf aslinya itu. Ya. Asli ya berarti dibaca kasro nanti. Goba ya ghibu gitu. Wawu berarti dibaca doma, soma ya sumu. Nah. Goyibun menjadi goibun, aksantum. Kemudian al-fi'lu syafa. Syafa. Al-fi'lu syafa. Nau'uhu al-fi'lu nakis. Iya. Ismul fa'ili madhu madhu'i minhu syafin. Ya, syafin atau kasih al? Al-syafi. Asy-syafi. Asy-syafi, na'am. Asy-syafi. Iya, aksantum. Syafa yasfi. Syafin atau asy-syafi. Naam. Kemudian sembuh. Iya. Syafa Allah, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafa bisa menyembuhkan artinya. Naam. Roja nawahu fi'il naqis isim fa'ilnya rojin asluhu rojiwun. Ya, rojiwun asal asanda berarti roja yarju, ya dibacanya roja yarju. Nam masdarnya apa? Masdarnya asalnya rojawun, rojawun, namun terjadi ilal menjadi rojaun. Roja, antum sering dengar kan? Roja itu dari ini, rojawun asalnya. Jadi kalau kita melihat huruf asli kepada masdar, bisa terkecoh. Kenapa? Karena beberapa masdar terjadi perubahan huruf setelah terjadi ilal. Seperti apa? Rojaun, asalnya rojawun. Sehingga ketika kita melihat masdar, kita bingung. Ini asalnya wawu apa ya? Masih bingung di masdar. Ya, kan? Seperti apa juga? Qiyamun. Koma yakumu kiyamun itu keluar ya kan? Loh, kenapa koma yakumu wawu sepadar masdarnya ya kan itu? Nah ternyata pada masdar terjadi iklal, asalnya kiwamun, kiwamun menjadi kiyamun. Nah karena itu apa? Tidak cukup melihat kepada masdar untuk melihat ini aslinya apa, sebab beberapa masdar terjadi iklal bukan huruf asli lagi di situ, terjadi iklal ibdal ya, pergantian huruf. Nah namun yang belajar ilal insya Allah mengerti. Sebab apa? Sebab dari bentuknya kita tahu. Kiwamun. Nah itu kan gak selaras ketika dibaca. Nah, apa ilalnya? Wawu sebelumnya kasro harus diganti ya. Nah, ilalnya gitu. Sehingga dibaca kiyamun. Nah. Assalamualaikum. Udah berapa menit? 34. Masih kurang kalau 34. 45 lah paling enggak kita ya. Sekitar 45 ya. 10 ya. Ta'malil mithala lismil maf'uli al-masuki minal fi'lil ajwa bil wawi thumma akmilin naqisa. Perhatikan contoh isim maf'ul yang terbuat dari fi'il ajwab wawu, yaitu fi'il ajwab yang berasal dari wawu. Huruf ilatnya berasal dari wawu. Thumma akmilin naqisa, lalu sempurnakanlah yang kosong. Nam, qila, qala yaqulu, maksudnya qila itu berasal dari fi'il ma'lum qala yaqulu. Lalu fi'il madinya dibuat majhul menjadi qila. Apa isim maf'ulnya? Maqulun. Asluhu maqwulun. Asluhu maqwulun. Nam. Mengerti perintahnya? Antum disuruh membuat isim maf'ul. Lah, yang namanya isim maf'ul terbuat dari apa? Fi'il majhul itu maksudnya. Kalau kita mengatakan, kalau antum diperintah buatlah isim fa'il, berarti isim fa'il itu terbuat dari apa? Isim fa'il terbuat dari fi'il ma'lum. Tadi pembahasan yang telah lewat, fi'ilnya fi'il ma'lum. Keluarlah isim fa'il ya. Isim fa'il terbuat dari fi'il ma'lum. Sehingga kita katakan jalasa jalisun, akala akilun, sa'ala sa'ilun, qara'a qari'un. Nah, kalau kita mau bikin isim maf'ul, secara kaidah diambil dari fi'il majhul. Itu maksudnya. Qila apa fi'il majhul? Isim maf'ulnya? Maqulun. Nah, itu. ya. Terus apa misalkan madrubun dari apa? Dari duriba. Nah, itu madrubun dari duriba. Itu maksudnya gitu. Secara arti juga sama, duriba yang dipukul, madrubun yang dipukul. Sama secara arti. Doroba sama doribun, doroba dia memukul, doribun pemukul. Sama kan? Nah, itu. Jadi isim fa'il dan fi'il maklum artinya sama. Secara ini ya, secara apa? Dari sisi dia itu pelaku. Nah, kalau yang isim maf'ul sama dengan fi'il majhul. Yes, siapa baca? Zero. Zero. Zaro yazuru. Apa isim maf'ulnya? Mazurun. Nah, mazurun. Asluhu? Asluhu majhurun. Iya, aksanta. Asluhu? Mas. Apa tadi? Mazurun. Mazurun. Aksantum. Berikutnya. Ziro berarti yang dikunjungi ya. Kalau kila dikatakan. Lima. Iya, lima. Yalumu. Dari lama yalumu. Dari lama yalumu. Apa isim maf'ulnya? Malumun. Malumun. Nam isim fa'ilnya malumun. Asluhu malumun. Nam asluhu malumun. Mun. Itu asluhu. Nam aksantum. Kalau ditanya apa wazannya makulun, nah makulun wazan asalnya adalah maf'ulun, namun wazan yang setelah asal adalah ma, apa yang hilang di situ? Apa huruf yang hilang? Wow. Wow. Ain kalimah bukan? Karimah. Ain kan? Berarti maf'ulun. Karena ain yang hilang kan? Maf'ulun. Antum lihat? Maq'ulun. Ainnya kan berupa wawu. Lalu wawunya dibuang menjadi makulun. Berarti yang hilang ainnya. Maka wazannya kita katakan maf'ulun. Apa wazan makulun? Maf'ulun. Namun terkadang diucap apa wazan makulun? Maf'ulun. Maksudnya kepada asal, asal wazan sebelum dibuang. Nah, dan untuk mengatakan wazan itu selagi tidak terjadi penghapusan huruf maka kita katakan asal. Tapi kalau sudah terjadi penghapusan huruf maka yang disebut setelah terjadi penghapusan huruf. Itu kaidahnya ya. Sekarang kita katakan apa wazan madrubun, antum katakan maf'ulun. Apa wazan maklumun, apa wazannya? Maf'ulun. Apa wazan yadribu, yaf'ilu kan gitu. Tapi kalau untuk kata-kata yang terjadi penghapusan huruf karena i'lal, maka kita katakan wazan setelah huruf dihapus. Itu secara asalnya. Apa wazannya makulun, mafulun. Apa wazannya mazurun, mafulun. Itu. Apa wazannya yaidu, asalnya kan yaidu. Wazannya yailu. Yailu. Nah. Jadi untuk wazan itu kita katakan sesuai dengan asal kecuali yang dihapus huruf-hurufnya, maka kita katakan setelah penghapusan huruf. Nah. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi ya. 11. Ta'amalil mithal al-ismil maf'ul al-masuki minal fi'lil ajwa bil ya'i thumma akmilin naqisa. Perhatikanlah contoh untuk isim maf'ul yang terbuat dari fi'il ajwab yang berupa ya, kemudian sempurnakan yang kosong. Nah, bi'a berasal dari ba'a ya bi'u. Fi'il majulnya bi'a yang dijual, artinya bi'a dijual. Mabi'un yang terjual. Asluhu mabyu'un. Asluhu mabyu'un. Kalau antum lihat asluhu sangat jauh ya. Mabi'un kok asluhu mabyu'un? Bagaimana ini? Iya enggak? Nah, ya, ada yang bawa ini enggak antum al-mumti? Enggak semuanya bawa ya. Kalau enggak semua bawa anak nulis apa nulis. Lihat asluhu. Artinya ke wazan asal tidak akan berubah. Dia ikut wazan asal. Apa tadi? Mabi'un. Mabi'un. Apa asalnya? Mabyu'un. Nah, lihat. Asluhu mabyu'un. Mabi'un asluhu mabyu'un karena berasal dari maf'ulun. Ya, maf'ulun gitu kan? isim maf'ul ya. Sesuai enggak maf'ulun dan mabyu'un? Sesuai persis, maf'ulun, mabyu'un. Kenapa jadi mabyu'un? Nah, di sini terjadi banyak hal di sini. Masuk ke beberapa pelajaran. Ada pelajaran nakal harokat, ada pelajaran juga hadaf atau idal ya. Nah, perhatikan. Mabyu'un, tak tulis ulang di bawah. Pertama, yang untuk melakukan lihat ilal apa nih? Huruf ilat yang berupa ya berharokat sebelumnya huruf sohe bersukun. Maka apa ilalnya apa? Harokat wajib dipindah. Ini sering kita ucapkan. Berarti ada ilal di sini. Ilalnya apa? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sohe sukun. Maka harokat huruf ilat harus dipindah ke huruf sebelumnya. Harokat huruf ilat harus dipindah di huruf sebelumnya. Maka pindahkan harokat ya ke huruf ke ba menjadi mabui. Mabui lalu wawu sukun on. Sekarang ketemu dua sukun, ya kan? Mim fathah, ba doma, ya sukun, wawu sukun, ain yang berharokat. Nah, sekarang apa yang terjadi ketemu dua sukun? Wajib dibebaskan dari berkumpulnya dua sukun. Bagaimana cara membebaskannya? Ada dua cara. Pertama menghapus sukun beserta hurufnya. Yang kedua menghidupkan salah satu sukun. Yang seperti ini wajib menghapus sukun. Kenapa? Karena sukunnya ada di huruf ilat. Maka kita hapus. Gitu ya. Kita hapus. Wawu kita hapus. Karena wawu ini tambahan. Tambahan bukan? Maf'ulun tambahan kan? Kita hapus. Menjadi mabui'un. Mabui'un. Nah itu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Mabui'un. Lihat. Ada dua pilihan di sini. Nanti yang dipilih yang tidak membuat bingung, yang enggak membuat bingung arti. Pilihan pertama, mabui'un ini enggak cocok, maka kita lakukan ya dirubah menjadi wawu menjadi mabu'un. Mabu'un. Yang kedua apa? Kita pertahankan ya. Kalau tadi kan kita ngerubah ya, mempertahankan harokat doma menjadi mabui'un menjadi mabu'un. Sekarang kita pertahankan ya, maka kita harus merubah harokat menjadi kasro mabion. Banyak di kasro. Sekarang ngerti alasannya? Mabion untuk mempertahankan doma, kita rubah ya menjadi wawu. Mabion kita pertahankan ya, kita rubah doma jadi kasro. Nah, mana yang lebih kita pilih? Yang dipilih oleh ulama ahlus sharaf, yang dipilih mabion. Kenapa? Kalau milih mabion nanti dikirain ini masuk dalam bab qala yaqulu maqulun sama yasumu masumun, sama kan? Nanti bisa dipikir berarti ba'a itu adalah ba'a yabu'u, mikirnya gitu nanti ba'a yabu'u sebab menjadi mabu'un. Nah, supaya jangan sampai dipahami dia itu mimba fa'ala yaf'ulu, maka harus dikasro mabi'un. Mengerti alasannya? Itu alasannya. Jadi mabui'un bisa berubah menjadi mabu'un, bisa berubah menjadi mabi'un. Ya? Namun mana yang dipilih? Kalau ulama ahlus syarab, mabi'un yang dipilih. Kenapa? Sebab kalau milih mabu'un akan terjadi kesamaran antara ajwabnya itu wawu atau ya. Sebab wajan ini mabu'un, wazan mafulun untuk ajwab yang berasal dari wawu. Itu untuk wazan yang berasal untuk apa? Dari ya. Untuk ajwab yang berasal dari wawu sehingga berubah menjadi mabion. Nah, maka di situ disebutkan apa? Maqulun asluhu maqwulun. Nah, itu iklalnya. Ini nanti ada di pelajaran iklal. Insyaallah ada. Nah, namun masih lama iklalnya ya. Antum sekarang lagi 22 wazan kan? 22 wazan itu meskipun antum enggak belajar ilal, kalau setiap bab dikasih tahu ilalnya sederhana dan antum mengerti, insyaallah antum lumayan lah. Bisa tahu ini kalau buka kamus katanya apa yang dibuka. Bab apa gitu mengerti insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Belum baca ini ya? Baca. Kila sekarang siapa? Ya. Kila. Kila. kala yakilu menjadi makilun. Makilun asluhu makyulun. Makyulun, naam, ahsantum. Lalu nanti kila berarti yang ditakar atau ditakar. Ditakar. Iya. Lanjutan. Zida. Zada yazidu. Mazidun. Asluhu. Asluhu. Mazyudun. Mazyudun. Naam. Ditambah. Ya, ya zida ditambahkan. Tambahkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada? Kalau enggak ada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, yaitu malam Sabtu yang akan datang ya. Untuk besok pagi insya Allah kita masih Al-Mumti' ya. Besok pagi kita masih tasrif Al-Mumti', terus besok malamnya kitab Imla, ya. Kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab untuk pertemuan kedua insya Allah. Dan untuk Imla kalau bisa ada latihan itu diisi terlebih dahulu, karena barangkali pembahasan besok enggak terlalu panjang, kita lanjutkan bahas latihan. Kan ada latihan di situ. Nah, silakan antum isi semampu antum, nanti kita koreksi bareng. Iya, bisa kertas terserah, buku antum. Buku antum mau antum coret atau antum kertas lain enggak apa-apa. Nah, barakallahu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.